Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian hari Kamis yang alhamdulillah selalu Allah beri kesempatan sehingga bisa rutin. Masih pada pembahasan kitab Al-Mu'amalat, Mu'amalah. Sekarang masuk pada Al-Babu Tsalits, bab yang ketiga. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala, berkata penulis fiqh muyassar hafidhahumullahu ta'ala, al-babu tsalits, bab yang ketiga, fil qardi, terkait qard, qardat, itu adalah hutang piutang atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam dibahas dalam Islam, barakallahu fikum, karena memang manusia masih membutuhkan bantuan, barakallahu fikum, manusia yang lain, baik terkadang sesama muslim, terkadang dengan non muslim. Maka dengan ini, barakallahu fikum, agar tidak terjadi saling mendzalimi yang satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya membahas, ya menjelaskan tentang hukum muamalah, di antaranya pinjam meminjam atau hutang piutang. Wa fihi mas'alatan, pada pembahasan hutang piutang, pada bab hutang piutang atau pinjam meminjam, ada dua permasalahan yang diangkat dalam kitab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifihi, terkait definisi dari qard, hutang piutang atau pinjam meminjam. Wa adillati masyru'iyyatihi, dan terkait dalil disyariatkannya pinjam meminjam. Kata penulis, al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Qard dalam bahasa Arab, qardun, atau pinjam meminjam, tang piutang, maknanya adalah daf'u mal, memberi harta, memberi barang, baik berupa uang, alat bayar, atau berupa barang bukan alat bayar, misalkan pinjam motor, pinjam mobil, ya, pinjam benda-benda. Liman yantafi'u bihi, kepada orang yang mengambil kemanfaatannya. Wa yaruddu badalahu, lalu mengembalikan barang tersebut, mengembalikan gantinya. Maka ini disebut hutang piutang. Hutang 100.000 uang sebagai alat bayar, maka dikembalikan 100.000. Dia memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, lalu yang membutuhkan tadi pihak peminjam, yaruddu badalahu, dia mengembalikan kembali. Terserah ya, dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama, sesuai dengan perjanjian kapan mengembalikannya. Bagi orang yang mampu menghutangi, mampu meminjami, apabila dia adalah orang yang mampu, apalagi barangnya remeh, namun dia pelit, bakhil untuk meminjami, maka dia terkena ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un. Ya, maka dia akan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang sholat. Ada orang sholat, tapi masih bisa celaka. Kenapa dia celaka? Karena dia ya bermain-main dalam sholatnya, atau mengulur-ulur waktu, menunda-nunda, ya dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Alladzina hum yura'un. Atau dia ketika sholat atau beribadah ibadah yang lain, dia sering riya. Dan yang terakhir, wayamna'unal ma'un, dia ya enggan memberi pinjaman barang yang remeh, padahal barang tersebut barakallahu fikum remeh di hadapan masyarakat. Disebutkan oleh para ulama semisal dalwun, gayum, timba. Padahal dikembalikan, bukan diminta. Bisa pinjam cangkulnya, timbanya. Dia berat barakallahu'alaikum meminjamkan, maka dia bisa celaka. Oleh karena itu barakallahu'alaikum terkait pinjam-meminjam, orang yang meminjami, yakni muqtarib, al-muqtarib, orang yang meminjami barakallahu'alaikum, maka kalau barangnya itu remeh, dia wajib untuk meminjami ya, selama tidak dia pakai, selama tidak ada udzur barakallahu. Tapi kalau barangnya adalah barang yang berharga, barang yang mungkin ya tidak mungkin dipinjamkan, saya pinjam anak ya 2 hari, kepikiran mau anaknya baru umur 5 tahun dipinjam sana kemari, baru umur 3 tahun dipinjam ya. Ini bukan kebiasaan masyarakat pinjam anak ya. Barakallahu. Jadi yang namanya pinjam meminjam, memberikan barang atau harta kepada orang yang bisa mengambil kemanfaatannya ya, lalu orang tersebut mengembalikannya. Ini pinjam meminjam. Dan pinjam-meminjam barakallahu'alaikum terkait yang meminjam. Kalau tadi yang meminjami ya. Terkait yang meminjam, hukum asal meminjam itu boleh. Sebagaimana disebutkan di sini, wa huwa masyru'un. Ya, pinjam-meminjam itu disyariatkan, diperbolehkan. Tapi kalau yang pinjam itu barakallahu'alaikum, terkadang ada kalanya hukumnya wajib dia harus pinjam, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya haram. Yang wajib barakallahu fikum, semisal ketika dia tidak pinjam untuk menyambung hidup, untuk membeli makanan ya kebutuhan dia, misalkan dia dalam kondisi darurat. Kalau dia tidak makan hari itu bisa meninggal karena sudah kelaparan. Sementara dia tidak mungkin mencuri, dia pinjam, maka itu wajib bagi dia ketika itu. Kemudian yang mubah, semisal orang kesehariannya tercukupi. Dia memiliki harta, namun dia pinjam dalam rangka untuk mengembangkan usahanya atau untuk membuka usaha, mencari modal. Maka ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Barakatuh. Jadi yang namanya pinjam tidak harus dia harus miskin baru boleh pinjam, bukan. Walaupun dia kaya, punya mobil, masih boleh pinjam. Ya, tapi untuk apa pinjamannya? Kemudian terkadang hukumnya haram, meminjam hukumnya haram apabila diantaranya dia pinjam namun sudah berniat tidak akan mengembalikan. Maka ini haram. Barakalikum. Atau dia pinjam dalam rangka untuk perkara yang maksiat. Dia pinjam uang untuk modal, namun modalnya untuk perkara maksiat. Maka ini haram. Barakalikum. Dan lain-lain. Kemudian berkata penulis, wa yadullu alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal ahaditsu dallatu ala fadlil muawanah. Dan yang menunjukkan disyariatkannya, diperbolehkannya pinjam meminjam adalah keumuman ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-245. Allah berfirman, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapakah yang mampu, siapa saja yang mampu, yang mau memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya, pengembaliannya kepadanya dengan ya lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan Allah ya bisa menyempitkan rezeki seseorang dan bisa membentangkan, melapangkan rezeki seseorang. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Barakallahu. Ini diantara maknanya atau dalil diperbolehkannya hutang piutang surat Al-Baqarah ayat ke-245. Dan juga yang menunjukkan hal itu adalah hadis-hadis tentang keutamaan saling bantu membantu, bahu membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian, ini ayat, saling berta'awun, bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Kalau hadis diantaranya barakatuhikum sebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan yang dia alami di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitan yang dialami oleh orang yang membebaskan tadi pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala muhsirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, kepada orang yang tadi memberikan kemudahan kepada orang kesulitan di dunia. Di hari kiamat besok, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain tatkala di dunia. Barakallahu. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib, ya, seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa, akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut, ya, menolong saudaranya. Ya. Barakallahu. Jadi hukum hutang piutang yang padanya ada unsur saling bantu membantu, ya, meringankan beban orang, ya, dengan dia menghutangi harap barangnya, ya, atau uangnya, maka di situ barakallahu masuk padanya keutamaan dia akan terbebaskan kesulitan di dunia dan di akhirat. Dia barakallahu akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barakallahu. Kemudian kata penulis, wa qada'i hajatil muslim. Dan hadis-hadis yang ada menunjukkan keutamaan, ya, hadis-hadis tentang disyariatkannya pinjam meminjam, padanya ada keutamaan tentang memenuhi kebutuhan seorang muslim. Di antara keutamaannya tadi, dibebaskan dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barakallahu. Wa tafriji kurbati. Dan padanya ada keutamaan akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya. Wa saddi faqatihi. Dan akan ditutup kesusahan-kesusahannya. Ya. Wa ajma'al muslimun ala jawazi. Dan kaum muslimin bersepakat atas bolehnya hutang piutang. Barakallahu. Kaum muslimin bersepakat tentang bolehnya hutang piutang. Para sahabat dan kaum muslimin sampai sekarang. Kemudian di antara dalil dalam hadis tentang bolehnya hutang piutang, yang ini pernah dialami oleh Nabi, beliau pernah berhutang. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istalafa min rajulin bakron. Dan sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, meriwayatkan, memberitakan bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam istalafa min rajulin bakron, pernah berhutang unta muda bakr. Unta muda, ya, yang belum dikawini, kepada seorang laki-laki, ya, pernah pinjam unta muda kepada seorang laki-laki. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah, lalu didatangkan kepada beliau suatu hari unta hadiah sedekah diberikan kepada Nabi. Fa amara Abu Rafi' ayyakadiyar rajula bakrahu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan seorang sahabat yang bernama Abu Rafi' supaya membayarkan hutang beliau kepada seseorang yang berupa unta muda. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Setelah Abu Rafi' pergi, lalu dia kembali kepada Nabi, faqala, menyampaikan sesuatu, ya, lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Ya, barakallahu. Ketika dibayarkan barakallahu, ya, Abu Rafi' dan orang tadi yang untanya dipinjam mengatakan, aku tidak mendapati, ya, pada sedekah tadi kecuali unta yang sudah dewasa. Ini kata Abu Rafi'. Faqala, maka Nabi bersabda, a'ti iyyahu, berikan saja unta tersebut kepadanya. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, ya, ketika dia mengganti, membayar hutang, ketika dia memenuhi kebutuhan orang. Hadis ini sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi pernah berhutang, ini menunjukkan bolehnya hutang piutang. Dan pada hadis Abu Rafi' di sini tidak disebutkan adanya riba. Ya, karena memang ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Ketika Nabi membayar dengan yang lebih baik. Dalam keadaan sebelumnya barakallahu, ya, untanya tersebut unta muda, namun yang dikembalikan unta yang sudah tua. Berarti untung bagi yang meminjami tadi. Barakallahu. Namun yang meminjami tadi, ya, masih sungkan kalau menerima yang tua. Namun Nabi berpesan kepada Abu Rafi', "Atihi iyyahu, berikan saja unta tadi." Ini menunjukkan boleh ketika membayar hutang melebihi uang atau nominal yang dia berhutang selama bukan syarat di awal. Ya, ketika si A berhutang kepada si B. Di awal tidak ada berkepikung tambahan atau sebagai riba. Normal hutang biasa. Ketika barakallahu'alaikum, si A mengembalikan kepada si B, misalkan berhutang 100 ribu, dia mengembalikan 100 ribu, sama aqua gelas 1 dus, atau sama sate 1 bungkus. Ini tidak mengapa. Barakallahu'alaikum. Namun kalau ketika berhutang, dia memberi hadiah, ini yang dilarang. Kecuali sudah kebiasaan sebelumnya, sebelum terjadi transaksi hutang piutang, sudah saling memberi hadiah. Barakallahu. Ya. Nah, jadi tambahan nominal ketika membayar hutang tidak mengapa dengan syarat bukan persyaratan dari yang menghutangi di awal atau janji dari yang berhutang di awal. Barakallahu. Kemudian, wa minal adillah ala faqlihi. dan di antara dalil-dalil tentang keutamaan menghutangi seseorang. Jadi menghutangi itu merupakan amal ketaatan. Ya, selama barakahikum tidak sampai pada perkara yang haram. Dia menghutangi tapi tahu kalau yang berhutang tersebut akan menggunakannya untuk perkara yang haram. Maka menghutanginya tadi bukan ibadah lagi. Barakah. Di antara dalil tentang keutamaan menghutangi, hadithu Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Yani hadithnya Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diasalkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kata Nabi, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yaqridu musliman qardan, dia meminjami sebuah pinjaman kepada muslim yang lainnya, marrotain, selama dua kali. Ya, sudah meminjami mungkin harus dikembalikan, atau terkadang belum dikembalikan butuh dipinjami lagi. Illa kana kasadaqatiha marrotan, melainkan yang dilakukan oleh pihak yang menghutangi tadi seakan-akan seperti bersedekah, ya, sekali kalau dia meminjami dua kali. Barakallahu fiik. Adapun pahalanya seperti apa, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Ini terkait definisi qard, utang piutang, kemudian dalil bolehnya utang piutang dan keutamaan utang piutang. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi syurutihi wa ba'dil ahkam al-muta'alliqah bih. Terkait syarat-syarat hutang piutang dan sebagian hukum seputar hutang piutang. Yang pertama, la yajuzu lil muslim ayyaqrida akhahu bi syartin ayyaqridahu ba'da dzalik. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dia menghutangi saudaranya dengan syarat, dengan memberi syarat kalau saudaranya setelah itu juga menghutangi, berarti minta imbalan. Dia mempersyaratkan, kamu mau hutang ke saya berapa? 2 juta. Ya, saya hutangi. Kalau kamu besok mau menghutangi saya juga, ya saya mau menghutangi. Kalau tidak, maka saya tidak mau menghutangi. Akhirnya, ya sudah, kalau saya punya, saya akan menghutangi. Ya sudah ini. Maka ini tidak boleh. Ya, barakallahu. Idza radda alaihi qardahu, yang menghutangi akan mengembalikan ya apa yang dia pinjam. Maka ini tidak boleh kalau ada syarat seperti itu. Li'annal muqrida usturita naf'an, dikarenakan pihak yang pinjam dipersyaratkan padanya tadi, barakallahu fikum, memberikan kemanfaatan, ya, memberikan kemanfaatan. Maka tidak boleh. Saya pinjam uang 100 ribu. Oh ya sudah, kalau gitu motormu tak pinjam ya. Oh ya. Tidak boleh. Berkopi-kopi. Dipinjam kemana-mana, ya. Malah disewakan, apalagi diojekkan, ya. Berkopi-kopi. Urusan bisnis, apalagi. Tidak boleh mengambil kemanfaatan. Wa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Dan setiap ya, pinjaman yang menarik kemanfaatan padanya, maka dianggap riba. Ya, barakallahu. Ka'ayyuskinahu darahu majjanan, majjanan aw rakhisatan. Seperti ya, orang yang meminjam tadi memberikan atau meminjamkan rumahnya kepada orang yang meminjami secara gratis, kontrakannya, kos-kosannya, ya. Saya mau pinjam uang 2 juta. Oh ya sudah. Ya, ini karena kamu meminjami saya, kamu saya persilahkan menikmati kos-kosan saya, ya, yang rumah abadi itu, ya, satu rumah saja, satu kos saja. Ini tidak boleh mengambil kemanfaatan. Aurohi sotan atau memberikan pinjaman rumah karena tadi pinjam uang, barakallahu, dengan dipotong bayarannya, ya, barakallahu. Ini saya pinjam uang 2 juta, nanti kalau kamu mau ngekos di tempat saya kasih potongan. Nah, ini tidak boleh. Au yu'irahu dabatahu, atau dia memanfaatkan ya hewan tunggangannya, motornya, mobilnya. Au ayya syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Au ghairu dzalik minal manafi', atau selain itu dari perkara-perkara yang bisa diambil kemanfaatannya. Makanya tidak boleh. Fa inna jama'atan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma al fuqaha'u ala man'i. Karena sejumlah para sahabat, sahabat nabi alaihi salatu wassalam, mereka memfatwakan ya apa yang menunjukkan tidak diperbolehkan hal itu, yakni mengambil kemanfaatan karena utang piutang. Dan fuqaha ahli fikih, para ulama ahli fikih bersepakat tentang larangan mengambil kemanfaatan dari transaksi utang piutang. Ini diantara syarat dan hukum seputar utang piutang yang pertama. Yang kedua, ayyakunal muqridu jaizat tasarruf. Hendaknya pihak yang pinjam adalah orang yang boleh melakukan transaksi pinjam meminjam. Balighon, harus balig, atau setidaknya tamyiz. Akilan, berakal. Rasidan, terbimbing. Yasihu tabarru'uhu, yang boleh barakatikum meminjamkannya, menghutanginya. Jadi ketika yang pinjam tadi harus balik atau tamyiz. Kalau tidak tangis. Ya, barakallahu fikum. Dia pinjam timbal. Buat apa? Buat nyiram bunga. Ya wes, bisa ngomong tapi belum tangis. Barakallahu fikum. Ternyata yang disiram bukan bunga. Ya. Barakallahu fikum. Motornya orang. Ya, berarti meminjami tadi ya tidak boleh. Akilan harus berakal, bukan orang gila. Ada orang gila datang mau pinjam, pinjam apa? Pinjam palu. Tahu itu gila. Dipinjami palu, lalu dilempar kepada orang yang meminjami. Rasidan dan harus terbimbing. Maka pinjam-meminjam tersebut sah. Tamyiz itu diantaranya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang buruk. Yang ketiga, laisa lil muqrib ayyustarata ziyadatan fi mali alladhi aqradahu. Tidak diperbolehkan bagi orang yang pinjam dipersyaratkan padanya tambahan harta ketika dia ya mengambil pinjaman. Jadi pinjam meminjam itu diperbolehkan apabila tidak ada riba. Ya. Tidak ada tambahan berkomikum barang atau harta ketika mengembalikan. Beda kalau rusak, jelas harus mengganti. Ya, seperti pinjam bolpoin, sebenarnya bukan pinjam. Karena apa? Karena berkurang isi bolpoinnya, tapi minta bolpoin. Pinjam tape X, ya pinjam. Satu kelas pinjam semua, habis. Bukan pinjam namanya, tapi minta tape X. Ya, kalau pinjam motor, motornya dikembalikan masih utuh. Ya, berarti memang pinjam. Ya, barokatul. Kalau yang tadi tape X, ya. Kemudian yang lain-lain yang berkurang itu bukan pinjam sebenarnya, minta. Nah, tapi seringnya dikatakan pinjam. Pinjam penghapus, satu kelas pinjam. Dari utuh menjadi separuh, Masya Allah. Oh iya. Tapi ya terkadang dikatakan pinjam juga, karena barangnya remeh. Lianna dzalika minar riba, dikarenakan tambahan ketika mengembalikan merupakan riba. Ingat, selama ya itu menjadi persyaratan di awal, maka itu riba. Atau tidak ada persyaratan di awal, tapi ketika dia nagih, dia ngancam. Nah, sudah habis nih. Katanya kamu hari ini mau mengembalikan, ini sudah sebulan. Oh maaf, saya belum punya uang ini ternyata. Bagaimana kalau seminggu lagi? Padahal barakumikum ada anjuran untuk ya memberi tangguh. Ya. Fanadirotun ila maisaroh. Hendaknya memberi ya penundaan sampai ada kemudahan bagi dia. Barakumikum. Tapi kalau orang yang tidak paham, dia maksa, ya sudah begini. Minggu depan, kalau kamu belum bisa mengembalikan ya dari 2 juta, tidak usah banyak-banyak, tambahin nolnya 1, 20 juta. Tidak mau tahu saya, seperti itu, barakallahu riba. Walaupun bukan di awal syaratnya, pertengahan ketika nanti. Fala yajuz lahu akhduha. Maka tidak boleh mengambil harta riba. Bal yaqtasiru 'alal mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtarib awwalan, bahkan hendaknya bagi pihak yang meminjami dia merasa cukup dengan nominal yang dibayar oleh pihak yang pinjam. Seperti di awal sudah merasa cukup. Ya, enggak usah mengambil tambahan. Ya, pinjam 100 ribu, ya kembalikan 100 ribu. Barakallahu. Yang keempat, idza raddal muqtaribu 'alal muqrib ahsana mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin shahha dzalik. Apabila ya orang yang meminjami mengembalikan lagi kepada yang pinjam atau sebaliknya, barakallahu fikum, pihak yang pinjam mengembalikan dengan barang yang lebih baik dari yang dia pinjam di awal, lalu dia juga memberikan tambahan tanpa syarat di awal atau tanpa ada ya niatan di awal, maka ini boleh-boleh saja. Hal itu boleh-boleh saja. Li'annahu tabarru'un minal muqtarib wa hasanu qada'. Dikarenakan hal itu ya, di antaranya yang meminjami tadi mengembalikan ya, tidak mau nerima, ya wis ambil saja. Itu merupakan sedekah dari pihak yang meminjami dan merupakan ya perbuatan yang baik ketika menyaur utang, apabila berkepikum yang pinjam tadi menambah tanpa ada syarat di awal. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Rafi' as-Sabiq, dan yang menunjukkan bolehnya hal itu adalah hadis Abu Rafi' tadi yang telah lewat. Nabi pinjam unta muda, dikembalikan unta yang sudah tua. Berarti kan untung bagi pihak yang meminjami. Maka ini boleh. Barakallahu. Demikian pula yang meminjami kemudian dia mengikhlaskan ya, tidak mau menerima ya barang yang dipinjamkan, maka ini juga baik. Yang kelima, ayyakunal muqridu malikan lima yaqridahu. Pada hukum pinjam meminjam, orang yang meminjam ketika dia mengembalikan barang benar-benar harus memiliki barang tersebut. Benar-benar barang tersebut adalah miliknya. Ya, miliknya. Wala yajuzu lahu ayyaqridu ma la yamlik, dan tidak boleh bagi dia mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Barakallahu. Berarti menipu, tidak boleh. Dia pinjam barakallahu ya uang atau barang, lalu ketika ditagih dia bilang kepada si A tadi yang meminjamkan, ya itu diambil di depan rumah fulan itu ya, itu punya saya barakallahu. Atau pihak yang meminjam tadi mencuri barang orang lalu dikembalikan ya pada yang meminjam, maka ini tidak boleh. Yang terakhir, yang keenam, minal muamalat ar-ribawiyah al-muharramah, di antara muamalah riba yang diharamkan, mataqumu bihil banuk fi waqtinal hadir min aqdi qurudin bainaha wa baina dawil haja. Di antara muamalah riba yang haram adalah apa yang terjadi di bank-bank seperti di zaman kita ya yang sekarang ini, berupa akad pinjam meminjam antara pihak bank dan orang yang memiliki hajah kebutuhan. fatadfa'u lahum mabaligha minal mal nadhira fa'idah muhaddadah ta'khuduha ziyadatan ala mablaghil qard. Orang yang memiliki kebutuhan tadi yang pinjam di bank, ketika dia membayar kepada mereka sejumlah harta, barakallahu, ternyata di situ ada kemanfaatan pada barang yang mungkin digadaikan, ya, barakallahu, sebagai tambahan atas sejumlah barang, sejumlah uang yang dibayarkan, yang nanti akan dibayarkan. Au yattafiqu al-bunuk ma'al muqtarid ala qimatil qardi, atau pihak bank bersepakat dengan pihak yang meminjami, ya, atas nominal dari hutang-piutang tersebut. Misalkan bank pinjam, akan meminjami kepada seorang, namun dia juga ada hubungan dengan yang lain, pihak yang lain, baik showroom atau yang lain, berkomitmen bersepakat, ya, lalu bersepakat dengan pihak yang pinjam. Thumma yadfa'u lahu al-banku aqalla min al-qimah al-muttafaq 'alaiha. Kemudian pihak bank dia mengembalikan nominal yang telah disepakati, namun lebih di bawahnya, ya, lebih sedikit. Seperti kita nabung di bank, ya, baru satu bulan atau baru mungkin satu minggu karena ada keperluan mendesak, kita butuh uang, kita ambil, ya, ada potongan di situ. Barakallahu. Ala ayyuruddaha al-muqtarid kamilah, yang kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhutang secara sempurna, yang lebih sedikit. Pamasalan, maka contohnya, ya telubul muqtarid minal banki mabligo mi'ati alfin fayu'ti lahul banku samanina alfan wa yashtaritu alaihi ayaruddaha mi'ah wa hadha minar riba al-muharram aydan. Seperti contohnya, ada orang yang, ya, mencari pinjaman dari bank, barakallahu'alaikum, ya, sejumlah uang 100 ribu. Lalu bank, barakallahu'alaikum, dia akan memberikan kepadanya 80, ya, yang 20 tetap dianggap, barakallahu'alaikum, dianggap hutang. Nah, pinjam 100, ya, jadinya 80, tapi ditulis 100. Dan pihak bank mempersyaratkan kepada pihak yang meminjami atau pihak yang pinjam agar tetap ketika mengembalikan tetap 100. Wa hadza minar riba al-muharram aidan, maka ini termasuk riba yang diharamkan juga. Barakallahu. Ya, misalkan saya pinjam 100 ribu. Ya sudah, ini 95, 5 ribu untuk, ya, ongkos yang lain-lain. Tapi kamu tetap mengembalikan, ya, 100 ribu. Atau, ya, ini tetap 100 ribu, tapi kamu mengembalikannya 105 ribu. Barakallahu'alaikum. Maka ini juga riba. Maka ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, jual beli diperbolehkan hutang piutang atau pinjam meminjam diperbolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Barakallahu. Dan 6 syarat tadi ya seputar hutang piutang atau pinjam meminjam telah kita baca. Maka semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wallahu ta'ala shawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakumullah barakallahu.